Adapun kalau setiap jamaah, setiap kelompok menyesatkan kelompok yang lainnya, atau dia mengeritik amalan-amalannya, sungguhnya bahaya yang seperti ini ketika itu sangat besar dan akibatnya sangat jelek. Maka yang wajib bagi kaum muslimin menjelaskan hakikat dan memunakasyah, ya, membahas ilmiah tentang keadaan setiap jamaah dan setiap jam'iyah. Diteliti, itu kata Syekh Ibn Baz, itu kewajiban. Diperjelas bagaimana hakikatnya dan keadaan sebenarnya. Dan kami menasihati semuanya supaya berjalan di atas garis yang digariskan oleh Allah kepada hambanya. Dan Nabi Muhammad menyeru kepada hal tersebut. Kata Syekh Ibn Baz, siapa yang melewati hal ini? Dan siapa yang terus-menerus di atas, siapa yang terus-menerus keras kepala, yang mementingkan keperluan dirinya, atau maksud-maksud yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah, maksud-maksud pribadi yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah, maka itu wajib, kalau seperti ini keadaannya, kata Syekh Ibn Baz, wajib untuk diumumkan orang-orang yang seperti ini, kelompok yang seperti ini, ditashhir, wattahdir minhu, dan wajib ditahdir darinya, mimman arafal haqiqah, dari tarikil mustaqim, dan ia pun dipalingkan dari jalan yang lurus. Alladzi amarana Allahu bittiba'i fi qoulihi ta'ala, yang Allah memerintahkan kita untuk mengikutinya dalam firman Allah Ta'ala, wa hadza sirati mustaqima, dan sungguhnya ini jalanku yang lurus, sampai akhir ayat yang telah kita sebutkan tadi. Maka kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, jadi ukuran, kata beliau, sepanjang dia di atas